Imam atau para santri bersiap-siap diri untuk menulis atau belajar yang kami mohon karena absen tetap diisi untuk sesi 2 di santri. Moga para santri menyiapkan dirinya dan mempersiapkan waktu atau lebih dari 5 syarat hasan yang ada, maka itu disebut dengan hadis dhaif. Walahu athamun katsirah, sayamurru ba'dha insyaallah ta'ala. Dan memiliki banyak macam dan sebagiannya insyaallah akan dijelaskan di sini insyaallah. Contoh hadis dhaif adalah marwahu at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, wa Ahmad ابن خزيمة وغيرهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان jika engkau melihat seorang yang selalu berada di masjid, maka ketahuilah, saksikanlah bahwa orang tersebut memiliki keimanan. Fahadha hadithun dhaif. Ternyata ini adalah hadis yang dhaif. Karena fi sanadihi rawiyan ismuhu Darraj bin Sam'an Abu Samah. Karena di dalam sanadnya itu ada rawi yang namanya Darraj bin Sam'an Abu Samah. Bagaimana perkataan para ulama tentang Darraj bin Sam'an? Qala Adh-Dhahabi anhu Darraj kathirul manakir. Bahwa Darraj itu memiliki banyak riwayat-riwayat mungkar. Wa qala Imam Ahmad wa ghayruhu ahadithuhu manakir. Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan bahwa hadis-hadisnya Darraj itu hadis-hadis yang mungkar. Qabl Hajar fi taqrib Saduq fi riwayatihi an Abi Al-Haytham dha'af. Ibn Hajar di dalam takrib dia mengatakan bahwa Darraj adalah saduq, khusus pada riwayat dari Abul Haytham. Riwayatnya Darraj dari Abul Haytham, maka itu riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif. Qultu Syekh Ali Al-Azhari beliau mengatakan wa hadhihi minha. Dan hadis ini, matan hadis ini, sanad ini termasuk riwayat dari Abul Haytham, maka hadis ini dhaif. Jadi kalau di sini kita perhatikan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau merinci tentang jarahnya kepada Darraj, itu dirinci. Apa rinciannya, ikhwani wa fadikillah? Rinciannya adalah bahwa riwayatnya Darraj itu saduq. Saduq artinya apa? Hadisnya diterima. Hadisnya hadis hasan. Tetapi khusus riwayat Darraj dari Abul Haytham itu adalah riwayat yang lemah, riwayat yang dhaif. Jadi terkadang rawi seperti itu keadaannya. Hadis-hadis tertentu sahih. Pada riwayat yang lain ini riwayatnya hasan, atau sebaliknya, bahwa rawi ini rawi yang hasan tetapi pada riwayat tertentu dia dhaif. Iya, jadi kadang seperti itu. Maka hadis ini jadi contoh hadis dhaif. Apa sebabnya, ikhwan? Kenapa hadisnya dhaif? Karena di dalam sanadnya ada perawi yang namanya Darraj bin Sam'an Abu Samah, di mana beliau adalah perawi yang dhaif. Maka riwayatnya dhaif, dan lebih dirinci bahwa rawi ini dhaif kalau riwayatnya dari Abu Haytham, maka riwayatnya dhaif. Baik, baik yang ketujuh, ikhwan. Wa ma udhifa lin nabiyyi al marfu' wa ma li tabi'in huwa al maqtu'. Dan apa yang disandarkan kepada nabi, maka itu hadis marfu'. Dan yang disandarkan kepada tabi'in, maka itu hadis maqtu'. Ini pembagian hadis ditinjau dari penyandarannya. Macam-macam hadis ditinjau dari sisi apa? Penyandarannya. Kalau disandarkan kepada Allah namanya hadis qudsi. Kalau disandarkan kepada nabi namanya hadis marfu'. Kalau disandarkan kepada sahabat namanya hadisnya mauquf. Kalau disandarkan kepada tabi'in dan orang-orang setelahnya namanya maqtu'. Dan yang disebutkan di sini baru dua, yaitu marfu' dan maqtu'. Al-marfu' ma udhifa lin-nabi min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Yang namanya hadis marfu' adalah hadis yang disandarkan kepada nabi, hadis yang disandarkan kepada nabi baik perkataan, perbuatan maupun takrir, penetapan. Takrir itu penetapan Nabi SAW. Wa huwa sukutun an fi'li an fi'lin hadatha amamahu. yaitu sukut diamnya Nabi SAW atas sebuah kejadian yang terjadi di depannya, aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyah, atau penyandaran tersebut adalah penyandaran kepada sifat Nabi, baik sifat fisik maupun sifat akhlak. Ini disebut dengan marfu'. Sedikit saya sebutkan ikhwan bahwa pembagian hadis ditinjau dari penyandarannya, ini tidak berkaitan dengan sahih dan dhaif, tidak. Ini sekedar menyebutkan tentang macam-macam hadis, tetapi tidak berkaitan dengan sahihnya hadis maupun dhaifnya hadis. Sehingga kalau disebut ini adalah hadis yang marfu', artinya hadis ini disandarkan kepada Nabi. Masalah hukumnya, derajatnya hadis tersebut bagaimana, maka harus dilihat. Bisa jadi marfu' disandarkan pada Nabi tapi sanadnya lemah misalnya. Ya, disandarkan pada Nabi hadisnya sanadnya sahih, maka itu marfu' sahih. Ya. Baik, contoh marfu' qauli, fi'li, taqriri dan wasfi, ya. Antum lihat contohnya di situ. Kalau seorang rawi mengatakan qala Rasulullah kada, maka itu marfu' qauli. Kalau seorang rawi mengatakan raaitu Rasulullah yaf'alu kada, aku melihat Rasulullah mengerjakan ini, maka itu marfu' fi'li. Karena itu perbuatan siapa? Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang ketiga marfu' taqriri, yaitu seorang perawi mengatakan fu'ila bihadrati an-nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, dikerjakan di hadapan Nabi demikian dan demikian, itu marfu' taqriri, penetapan dari Nabi. Kenapa? La yarwi ingkaran 'anil nabi lidzalikal fi'l, karena tidak diriwayatkan Nabi mengingkari perbuatan tersebut. Ya, tidak diriwayatkan bahwa Nabi mengingkari perbuatan tersebut. Kalau tidak diingkari berarti itu artinya boleh, berarti itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Nah, yang seperti ini namanya marfu' apa? Marfu' taqriri. Baik, yang keempat adalah marfu' wasfi. Marfu' wasfi, marfu' dari sifat Nabi yang disandarkan kepada Nabi. Seorang rawi mengatakan kana Rasulullah ahsanan nasi khuluqan, bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ini apa ini? Perkataan Nabi? Bukan. Ya, perbuatan Nabi? Bukan juga. Tetapi ini cerita tentang Nabi. Apa? Cerita tentang apa? Tentang sifat Nabi. Apa sifatnya? Berakhlak mulia. Maka ini disebut dengan hadis wasfi atau marfu' wasfi, yaitu marfu' yang berkaitan dengan sifat Rasulullah. Dan sifat yang dicontohkan di sini sifat apa tadi? Tidak dirinci, ya, wasfi. Contoh yang lain adalah ini tadi khuluqi, ya, karena bercerita tentang sifat akhlak Nabi. Ada yang bercerita tentang apa? Tentang fisik Nabi. Contohnya adalah kana abyadha malihan muqassadan, menceritakan tentang Nabi bahwa Nabi SAW, ya, beliau bagaimana sifatnya, sifat fisik Nabi bahwa beliau itu putih, abyad. Kemudian malihan, ya, malihan itu maknanya zaidu al-laun al-jildi al-ain, ya. Nabi SAW kulitnya itu bagus, ya, warna kulitnya itu bagus. Muqassadan, ya, artinya sedang, tidak tinggi, tidak pendek, atau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Itu sifat fisik Nabi. Nah, hadis yang seperti ini namanya hadis apa? Marfu' wasfi. Marfu' wasfi. Naam. Selanjutnya at-tabi'in. Apa definisi tabi'in? seorang tabi'i adalah man laqiya sahabiyan wa kana mu'minan bin nabi sallallahu alaihi wasallam duna an yarahu wa mata 'ala al-islam. Seorang tabi'i adalah seorang yang berjumpa dengan seorang sahabat dalam keadaan beriman kepada nabi walaupun tidak melihat nabi dan mati dalam keadaan di atas Islam. Ini ya definisi sahabat tabi'i. Ya, definisi seperti itu. Kalau sahabat adalah siapapun yang pernah berjumpa dengan nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan iman, itu sahabat. Tetapi kalau tabi'i adalah seorang yang berjumpa dengan sahabat dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman, itu tabi'i. Ya. Selanjutnya al-maqtu', macam yang kedua, marfu' kemudian maqtu'. Wa huwa mawdhifa ila tabi'i aw man ba'dahu min qawlin aw fi'lin. Maqtu' adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'i, sebuah hadis, sebuah matan yang disandarkan kepada seorang tabi'i atau orang yang datang setelahnya, baik itu sebuah perkataan maupun sebuah perbuatan. Contohnya maqtu' qawli adalah perkataan Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri sahabat? Bukan. Dia adalah seorang tabi'i. Seorang tabi yang mengucapkan sesuatu itu namanya apa? Maqtu'. Dan ini maqtu' qawli karena itu perkataan Al-Hasan Al-Basri fi as-salah khalfal muqtadi. Apa Al-Hasan Al-Basri mengatakan? Salli wa alaihi bid'atuhu. Salatlah di belakang ahli bid'ah tersebut dan dosa bid'ahnya atas imam tersebut. Ini perkataan siapa? Al-Hasan Al-Basri. Sedangkan maqtu' fi'li, perbuatan tabi'in, contohnya perkataan Ibrahim bin Muhammad Al-Muntashir, kana masruq yurhi as-sitra bainahu wa baina ahlihi. Masruq itu membentangkan sitar antara dia dengan keluarganya, membatasi dengan sitar antara dirinya dan keluarganya. Wa yubilu ala salatihi, kemudian beliau masuk di dalam salatnya. Wa yukhallihim wa dunyahu, dan membiarkan keluarganya bersama dengan dunianya, membiarkan keluarganya bersama dengan dunianya. Lah hadis yang seperti ini, hadis apa ini ikhwan? Ini namanya hadis maqtu'. Kenapa maqtu'? Karena perbuatan maupun ucapan ini itu bukan perbuatan Rasulullah, bukan ucapan Rasulullah, bukan juga ucapan dan perbuatan sahabat, bukan. Tetapi apa? Ucapan atau perbuatan siapa? Tabi'in. Karena itu adalah ucapan atau perbuatan tabi'in, maka itu disebut dengan maqtu'. Itu yang dimaksud dengan penyandaran ya. Sebuah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah namanya marfu. Artinya apa? Itu perbuatan Rasulullah, itu ucapan Rasulullah, itu namanya marfu. Ya, sebuah perkataan yang disandarkan kepada Allah namanya apa? Qudsi. Kenapa qudsi? Karena perkataan tersebut itu yang mengucapkan siapa? Kalau bukan yang mengucapkan Allah, disandarkan kepada Allah. Karena hadis qudsi juga macam-macam, ada yang sahih, ada yang dhaif. Ya. Tetapi penyandarannya disandarkan kepada Allah, maka disebut dengan qudsi. Nah, kalau yang ini disandarkan pada siapa ya, kawan? Ini disandarkan kepada tabi'i, seorang tabi'i, maka disebut dengan maqtu'. Ada maqtu' qawli, ada maqtu' fi'li. Jelas ya, kawan-kawan? Insyaallah. Masuk ke poin yang ke-8. Wal musnadul muttasilu al-isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Hadis musnad adalah hadis yang sanadnya bersambung, al-muttasil min rawihi, dari para perawi, hatta al-Mustafa, sampai al-Mustafa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yabin, dan tidak terputus. Lam yabin bermakna lam yanqati. Tidak terputus. Baik, pada bait yang ke-8 bahwa musnad bi dhammil mim wa fathhi an-nun huwa al-hadithul marfu' al-muttasil sanadan. Yang namanya hadis musnad adalah hadis yang marfu', yang disandarkan kepada Nabi. Al-muttasil sanadan, yang sanadnya bersambung. Yang sanadnya apa? Sanadnya bersambung. Waqad yuradu bihi fi ghairi hadzal mawdhi' ma'nan akhar. Selain pada tempat ini, musnad itu digunakan dengan istilah lain lagi. Ada penggunaan lain kata musnad bukan untuk hadis yang bersambung dari awal sampai akhir dan marfu' kepada Nabi. Bukan dipakai untuk itu. Dipakai untuk apa? Wa huwa kullu kitabin jumi'at fihi marwiyatu kulli sahabiyyin 'ala hidah. Ya, hadis marfu' adalah, hadis musnad adalah, atau musnad bukan hadis musnad, musnad adalah sebuah kitab. Musnad adalah sebuah kitab yang ditulis di dalamnya itu riwayat-riwayat setiap sahabat. Ala hidah, ditulis terpisah dari sahabat yang lain. Kalau antum buka musnad Imam Ahmad, beliau punya kitab hadis namanya apa? Al-Musnad lil Imam Ahmad. Kalau antum buka kitab tersebut, maka hadisnya itu diurutkan sesuai dengan nama sahabat. Disebutkan pertama hadisnya ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Al-Ashrah Al-Mubasyarun bil Jannah, 10 sahabat yang mendapatkan kabar masuk surga. Jadi hadisnya Abu Bakar ditulis sampai selesai. Setelah selesai baru kemudian menyebutkan hadisnya Umar sampai selesai. Setelah hadisnya Umar selesai, urutan berikutnya hadisnya Utsman dan seterusnya. Jadi hadis atau kitab yang susunannya di dalamnya itu hadisnya diurutkan sesuai dengan urutan sahabat, itu namanya apa? Musnad. Tetapi kalau musnad itu dimaksudkan adalah salah satu dari macam-macam hadis, itu adalah hadis yang bersambung dan marfu, itu musnad. Beda tidak, ikhwan? Beda ya. Musnad itu maksudnya adalah sebuah hadis yang marfu kepada Nabi dan sanadnya bersambung, itu musnad. Sedangkan musnad macam-macam kitab maksudnya adalah apa? Sebuah kitab yang disusun berdasarkan nama sahabat. Makanya macam-macam kitab itu banyak, ikhwan. Ada kitab sahih, zamannya sihah. Itu sebuah kitab yang pengarangnya mensyaratkan bahwa hadis yang dicantumkan adalah sahih. Ada di sana sunan. Apa itu sunan? Kitab yang disusun berdasarkan pembahasan fikih. Ada di sana apalagi? Ya, ada al-jawami', jami', yaitu sebuah kitab hadis yang disusun mencakup semua pembahasan agama. Semua sisi pembahasan agama masuk ke dalamnya. Sampai sirah, peperangan, fitnah, al-fitan, semuanya masuk di situ. Itu namanya jami'. Nanti masih banyak lagi, ada ajza, ada mustakhrajat, ada mustadrakat. Ya. Itu semua macam-macam kitab hadis. Salah satunya masanid. Jamak dari musnad, masanid. Ya bin bi fathhi al-ya wa kasri al-ya bi makna yang qati' wa yanfasil. Berpindah ke yang ke-9, wa ma bisam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Hadis yang didengar semua perawi dan bersambung sanadnya, sampai kepada Mustafa, sampai kepada Rasulullah, maka itu adalah hadis muttasil. Hadis apa ikhwanana? Hadis muttasil. Ini catatan yang kedua dari Dr. Abdul Sattar Abu Ghuddah. Catatan kedua adalah istadraka Syekh Abdul Sattar ala Nadim. An-Nadim itu siapa? Al-Imam Al-Baiquni. Fi hadha aidan faqala, baitnya diluruskan ikhwan, beliau mengatakan apa? Ma bisam'i kulli rawin yattasil. Isnaduhu lil muntaha. Bukan lil Mustafa, tetapi apa? Lil muntaha, fal muntasil. Jadi Mustafa diganti dengan apa? Dengan muntaha. Kenapa? Karena istilah muttasil itu yang penting nyambung dari awal sana sampai akhir sana. Yang penting nyambung dari awal sana sampai akhir sanad. Apakah akhir sanad itu adalah sahabat, akhir sanad adalah seorang tabi'in, ataukah akhir sanad adalah Rasulullah? Ini tidak dilihat. Yang penting dari awal sanad sampai akhir itu bersambung. Itu namanya sanad yang muttasil. Ya, makanya kalau di Al-Imam Al-Baiquni mengatakan lil Mustafa, yang bersambung sampai kepada Mustafa, ini sudah bukan muttasil, ini kembali ke yang tadi sebelumnya, apa namanya, musnad. Itulah perbedaan musnad dengan muttasil. Kalau musnad itu harus nyambung dari awal sampai akhir dan hadis tersebut disandarkan kepada Rasulullah, marfu. Tetapi kalau muttasil, maka tidak memandang akhir penyandaran, yang dilihat hanya apa? Bahwa itu bersambung dari awal sana sampai akhir sana. Nah, ini yang bisa mengungkapkan dengan pas adalah apa yang ditulis Abu Sattar, ma bisa ikuli rawi di atasnya. Setiap rawi yang mendengar rawi setelahnya, isnaduhu lil muntaha, sanadnya itu sampai terakhir, fal muttasil, maka disebut dengan hadis yang muttasil. Al muttasil huwa alladhi yattasil isnaduhu sawa'un akana al-qa'il huwa nabi am ghayrahu. Sawa'un kana al-qa'il huwa nabiyya am ghayrahu. Hadis muttasil adalah hadis yang bersambung sanadnya, baik yang mengucapkan hadis tersebut adalah nabi ataupun selainnya. Maka dalam muttasil tidak disyaratkan harus marfu. Ya, hadis muttasil tidak disyaratkan harus marfu, tetapi syaratnya apa? Harus bersambung dari awal sanad sampai akhir, sampai akhir sanad. Baik, 10 dan 11 ikhwan. Musalsalun kul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi anba'anil fata. Macam-macam hadis berikutnya adalah hadis musalsal, yaitu hadis yang mengandung sifat tertentu. Hadis yang mengandung sifat tertentu, seperti seorang yang mengatakan amma wallahi amba'anil fata, demi Allah seorang pemuda mengabarkan kepadaku. Jadi musalsal itu ikhwan adalah hadis yang diriwayatkan dengan bentuk yang sama dari gurunya dan terus dilanjutkan oleh murid-muridnya. Itu namanya musalsal. Seorang perawi meriwayatkan dengan senyum, setiap muridnya meriwayatkan hadis ini dengan senyum, itu namanya musalsal dengan senyum gitu. Nanti contohnya kita lihat. Sedangkan yang 11, kadzaka qad haddatsanihi qa'iman, begitu pula sungguh dia mengabarkan kepadaku sambil berdiri. Ini musalsalnya apa? Sambil musalsal, sambil berdiri. Aw ba'da an haddatsani tabassama, atau setelah mengabarkan kepadaku maka ia tersenyum. Perhatikan syarahnya ikhwan. المسلسل هو الحديث الذي تتابع رجال سنده. Sebuah hadis yang rijal sanadnya, para perawinya itu tataba, saling melanjutkan, min awalihi ila akhirihi, dari awal sanad sampai akhir sanad. Ala wasfin qauli, sama dalam sifat perkataan, kal qasam billah, seperti masing-masing rawi setiap meriwayatkan hadis dengan bersumpah, qasam billah, awhalin, atau dengan keadaan yang sama, kat tahdith min qiyam, seperti menyampaikan hadis dengan cara berdiri, awasfin fi'li, atau dengan sifat perbuatan, kat tabassum ba'da tahdith, seperti senyum setelah menyampaikan hadis tersebut. Ini keuntungannya apa, ikhwan? Keutamaannya apa ini? Apa ada hadis musalsal ini? Untuk menunjukkan apa? Ya, telitinya para ahli hadis. Untuk menunjukkan kuatnya hafalan ahli hadis. Sehingga sampai perkara yang tidak berkaitan langsung dengan matan pun itu diriwayatkan. Saking disiplinnya para ulama hadis. Wa hukmuhu an yuqbala idza istawa syurut al-qabul. Dan hukumnya hadis musalsal itu diterima selama memenuhi syarat diterimanya sebuah hadis. Qabil shalah qala ibnu shalah wa qallama taslam al-musalsalatu min dha'fin. Sedikit sekali hadis musalsal yang selamat dari dhaif. Artinya apa? Bahwa kebanyakan hadis musalsal itu lemah, dhaif. A'ni fi wasfi at-tasalsul la fi aslil matan. Maksudnya kata Ibnu Shalah, lemah di sini lemah dalam silsilahnya. Lemah dalam tasalsulnya, bukan lemah matannya, bukan. Hadisnya sahih, tetapi riwayat silsilahnya itu yang lemah. Tadi contohnya apa? Menyampaikan hadis dengan cara berdiri. Ternyata riwayat yang mengatakan bahwa hadis ini musalsal dengan berdiri, ternyata ini hadisnya lemah dari sisi bahwa setiap rawi itu meriwayatkan dengan berdiri, itu lemah. Walaupun nanti matan hadisnya apa? Sahih. Jelas, ikhwan, ya? Jadi yang dilemahkan oleh Ibnu Shalah bukan hadisnya, bukan, tapi apa? Silsilahnya, tasalsulnya. Kemudian kultuwa datan bin latif. Ini peringatan yang ya lembut ya dari siapa? Syekh Ibnu Shalah. Contohnya musalsal adalah an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu usika ya Mu'adz. Ucapan ini ucapan Rasulullah kepada siapa? Kepada Mu'adz, dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan wallahi inni la uhibbu, wallahi inni la uhibbu. Maka setiap rawi setelahnya setiap kali ingin menyampaikan hadis kepada murid-muridnya mengatakan inni la uhibbu, wallahi inni la uhibbu. Ya, jadi Mu'adz juga ketika menyampaikan kepada muridnya demikian, wallahi inni la uhibbu. Terus demikian setiap kali rawi menyampaikan hadisnya mengatakan apa? Wallahi inni la uhibbu. Ya, kemudian menyebutkan sanad dan hadisnya. La tada'anna fi duburi kulli sholat an taqul Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Qultu, kata Syekh Ali Hasan, qala li Syekh Abu Al-Fayl Al-Fadani, berkata kepada Syekh Abu Al-Fayl Al-Fadani, inni uhibbu. Thumma qala haddatsani bihi asy-syaikh wa syuyukh Umar bin Hamdan wa Muhammad bin Abdul Baqi al-Laqnawi wa qala li kullu wahid minhum inni uhibbu hakadha qala kullu rawin min ruwatihi haddathani fulanun wa qala li inni uhibbuka faqul ila akhirih. Jelas ikhwanana hadis musalsal? Jelas tidak ikhwanana? Jelas ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan dengan gaya tertentu, dengan cara tertentu, dengan ucapan tertentu, yang itu terus dilanjutkan oleh murid-muridnya setiap kali meriwayatkan hadis. Baik, berpindah pada bait yang ke-12. Azizun marwiyun isnaini aw salasah. Yang berikutnya macam-macam hadis adalah hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan dua orang rawi atau lebih. Tetapi ini nanti dapat istidrak dari Dr. Abdul Sattar ya. Kenapa mendapatkan istidrak? Karena hadis aziz itu diriwayatkan oleh dua saja. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi. Minimalnya ada dua orang rawi dalam setiap tingkatan perawi. Tabaqatur ruwat itu minimal ada berapa? Dua orang rawi, itu namanya aziz. Tetapi disebutkan di sini au salasah, itu yang kurang tepat. Sedangkan hadis masyhur adalah marwiyun fauqama salasah. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari tiga orang, tiga atau lebih, itu hadis masyhur. Coba kita perhatikan ikhwan. Istadraka Syekh Abdul Sattar ala nadhim hadha aidan faqala azizu marwiyin isnaini ya bahasa, bukan aw salasa tetapi ya bahasa. Apa bahasa ikhwanana? Wahai para pencari ilmu, tulab ya, bahas. Wahai orang yang sedang bahas, orang yang sedang mencari. Kemudian ke belakang sama masyhur marwiyin anis salasa. Jadi perbedaan di sini apa ikhwan? Kalimat au salasa itu tidak tepat. Kenapa? Karena hadis aziz sebagaimana pembagian hadis ditinjau dari jumlah perawinya itu ada dua macam. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir itu yang setiap perawinya, setiap tingkatan perawi minimal kurang lebihnya adalah jumlah 10 ke atas. Sahabat yang meriwayatkan 10. Kemudian tabi'in yang meriwayatkan misalnya 20 orang. Ya tabi'in kibar, tabi'in sigornya juga demikian, 50 orang misalnya. Terus semakin ke bawah semakin banyak. Ini namanya hadis apa? Mutawatir. Sedangkan yang tidak mencukupi syarat mutawatir namanya hadis ahad, yaitu yang tidak sampai minimal 10 tadi, itu kurang lebihnya ya, karena khilaf. Ada yang mengatakan mutawatir itu minimal 10, ada yang 20, ada yang 30 dan seterusnya. Nah, hadis ahad yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir, itu ada 3 macam, ada masyhur, aziz dan gharib. Nah, ikhwanana, apa saja tadi? Masyhur, aziz dan gharib. Yang sedang dibahas dua, yang pertama aziz, yang kedua masyhur. Nah, ini bedanya di sini ikhwan, masyhur itu yang perawinya 3 atau lebih, tapi tidak sampai mutawatir, itu masyhur. Sedangkan aziz perawinya berapa? 2. Sedangkan gharib perawinya berapa? Cuma 1 saja. Satu orang perawi dari salah satu tingkatan perawi. Artinya apa? Bahwa seorang sahabat meriwayatkan hadis sendirian, seperti hadis innamal a'malu binniyat. Siapa yang meriwayatkan ikhwan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan. Walaupun nanti setelah Umar mungkin ada lagi orang lain. Ya, bahkan di akhir-akhir ini nanti banyak sekali yang meriwayatkan. Ini tetap dikatakan gharib. Kenapa? Karena ada di salah satu tingkatan perawi, hanya seorang rawi saja yang meriwayatkan. Jelas ikhwanana? Maka kalau aziz kok definisinya adalah yang meriwayatkan 2 atau 3. Nah, kalimat 3 ini yang tidak disepakati oleh para ulama. Maka yang lebih tepat adalah ungkapannya tadi siapa Abu Sattar. Apa beliau mengatakan Azizun Marwi Isnaini Ya Bahasa, bukan Wa Salasa, tapi Ya Ya Bahasa. Baik, anda lihat Aziz manfaroda biriwayatihi an rawihi rawiyani fi jami' tabaqati sanad wa la yaqil al 'adadu 'an dhalika. Sebuah hadis yang diriwayatkan hanya dua orang perawi pada semua tingkatan sanad dan tidak kurang dari dua rawi. Tidak kurang dari berapa? Dari dua rawi. Contohnya ini, perhatikan ikhwan contohnya biar jelas. Mazakarahu al-Hafidh Ibn Hajar fi Nushat al-Nazar fi al-Hadith alladhi rawahu Syaikhani. Siapa Syaikhani ikhwan? Bukhari dan Muslim. Min hadith Anas bin Malik والبخاري من حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فرواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ورواه عن قتادة شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عليا وعبد الوارث ثم رواه عن كل جماعة. حديث ini ikhwan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba aw hatta akuna ahabba ilayhi. Ya, ternyata hadis ini sahabat yang meriwayatkan ada dua, Anas dan siapa? Abu Hurairah, ya, Anas dan Abu Hurairah. Dari sini saja kita sudah katakan hadis ini hadis yang aziz. Kenapa? Perawinya cuma dua. Selain Abu Hurairah dan Anas tidak ada sahabat lain meriwayatkan hadis ini. Hanya dua orang sahabat. Maka ini aziz. Apalagi ditambah lagi apa? Dari Anas itu ternyata dua. Tabi'in juga yang meriwayatkan, siapa? Dua tabi'in tadi, Qatadah dan Abdul Aziz. Masing-masing Qatadah diriwayatkan oleh dua orang, Abdul Aziz juga dua orang juga. Baru setelah mereka jamaah yang meriwayatkan. Jelas tidak ikhwan Aziz? Jelas ya. Minimal perawinya berapa? Dua. Kalau satu namanya gharib. Kalau tiga atau lebih, tapi tidak sampai mutawatir, namanya mashhur. Wal mashhuru marwahu thalathatun aw thalathatu ruwatin fa akthar fi kulli tabaqati as-sanad ma lam yabluq hadda at-tawatur wa hadha yusamma al-mashhur al-istilahi. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga atau lebih perawi di setiap tingkatan sanad. Maksud tingkatan sanad itu apa ikhwan? Ibnu Hajar membagi ya, ada di sana tingkatan para sahabat. Kalau sahabat satu tabaqah, satu tingkatan. Sahabat sudah. Ya. Sedangkan tabi'in itu diringkas di rinci oleh beliau. Ada tabi'in itu siapa? Adalah mukhatramun, orang-orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Ada kibar tabi'in, ada wusta minat tabi'in, ada sighar tabi'in. Jadi di kalangan tabi'in saja ada empat tabaqah, ada empat tingkatan. Terus sampai terakhir, sampai ke tabi'ut tabi'in, itu jumlahnya ada 12 tingkatan. 12 tabaqah. Itu yang dimaksud dengan tabaqah. Nah, dalam sebuah sanad tidak mesti kemudian 12 tabaqah ada semuanya, belum tentu. Kadang mungkin yang meriwayatkan tabaqah sahabat, kemudian tabi'in mungkin 1 atau 2, kemudian atba'ut tabi'in 1 atau 2, sehingga berapa? Hanya ada 5 orang atau 6 orang perawi saja. Iya. Tetapi yang disebutkan di sini bahwa hadis masyhur adalah yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun tidak sampai mutawatir. 3 atau lebih namun tidak sampai mutawatir. 3 atau lebih ini di semua tingkatan, minimalnya 3. Kalau ada sebuah tingkatan kok 2, ya itu namanya aziz. Walaupun yang lain banyak sekali, tetap dikatakan aziz. Semua tingkatan banyak kecuali satu tingkatan itu hanya satu orang misalnya, maka disebut dengan gharib. Jadi al-ibrah bi aqalli al-adad, ya. Pelajaran yang diambil itu dari mana? Dari jumlah paling sedikitnya pada setiap tingkatan. Berapa? Itu kemudian kita namakan. Paling sedikitnya 1 itu gharib, paling sedikitnya 2 itu aziz. Paling sedikitnya ternyata ada 4 misalnya, maka itu masyhur, atau 7 misalnya itu masyhur. Ya, tergantung dari nanti mana yang dirajihkan antara masyhur dengan mutawatir. Jumlah minimal mutawatir itu berapa itu yang khilaf ya, para ulama khilaf. Tetapi untuk mempermudah rata-rata itu berapa? Minimal 10 begitu ya. Minimal berapa? 10. Contohnya ya, ikhwan. Inilah yang disebut dengan masyhur istilahi. Contohnya Ibnu Amrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi ta'ala inna Allah ta'ala la yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad wa lakin yaqbidu al-'ilma bi qabdi al-'ulama thumma hatta idha lam yabki 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan jumhalan fasu'ilu wa afdhu bi ghairi 'ilmin fadhallu wa adallu farwahu an ibn 'amr fi jami' tabaqat sanad 3 fa akthar kama huwa mufassalun fi asanidihi. Ternyata riwayat Ibnu Amr setelah diteliti, ya setelah diteliti, maka minimal perawi dalam setiap tingkatan minimal berapa tadi? 3. Maka ini menjadi contoh hadis apa? Hadis masyhur. Contoh hadis masyhur. Wandur fi Fathul Bari. Kemudian berpindah kepada masyhur ghairul istilahi. Masyhur ghairu al-istilahi. Kalau tadi istilahi, apa istilahi? Yaitu sebuah hadis yang minimal perawinya 3 atau lebih dalam setiap tingkatan dan tidak sampai mutawatir, itu masyhur. Tetapi kalau masyhur ghair istilahi adalah masyhur, maksudnya adalah masyhur dalam lisan, terkenal. Ini hadis masyhur, artinya hadis yang bagaimana? Hadis yang terkenal. Hadis yang terkenal. Wa huwa alladhi yashtahiru 'inda fi'atin minan nas. Hadis yang terkenal pada sebagian manusia. Aw fi jilin minal ajyal, atau hadis yang terkenal dalam satu generasi. Lidawa'in mu'ayyanah, karena adanya keharusan tertentu. Waqad takunu ahadits mustahira 'ala asnatin nas wa laysa laha aslun aw sanad. Dan terkadang ada sebuah hadis yang masyhur dalam lisan manusia, tetapi ternyata hadis tersebut tidak ada asalnya, tidak punya sanad. Waqad takunu sahiha aw mutawatira wa huwa anwa'. Dan terkadang hadis itu sahih, terkadang mutawatir, dan itu bermacam-macam. Baik, yang kedua dipahami tidak ikhwan anak? Masyhur ghair istilahi, dipahami tidak? Yaitu masyhur di lisan manusia. Ya, masyhur di lisan-lisan manusia. Tetapi derajat hadisnya bagaimana? Ya, bisa sahih, bisa dhaif, bahkan bisa jadi maudhu, bisa jadi tidak punya sanad. Bisa jadi la asla lahu, tidak ada asal-usulnya. Tetapi memang itu dikatakan hadis dan itu terkenal di lisan manusia. Makanya terkenalnya pun kemudian dirinci. Diantum ada 6 rincian ya. Apa itu 6 rincian? Yang pertama, bahwa hadis itu masyhur di kalangan ahli hadis. Yang kedua, hadis itu masyhur di kalangan ahli hadis, ulama dan awam. Yang ketiga, masyhur di kalangan para fuqaha, di kalangan ahli fikih. Ada sebuah hadis masyhur di kalangan usuliyin, di ahli usul fikih. Ada hadis masyhur di kalangan ahli nahwu. Ada masyhur di kalangan orang awam. Itu yang disebut dengan apa ya, Fuad? Masyhur alal al-sinah. Ya, masyhur pada lisan manusia. Ini saya sebutkan beberapa contoh dari masyhur di kalangan tertentu ya. Contoh masyhur yang pertama adalah masyhur di kalangan ahli hadis khusus, yaitu hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qanata syahran ba'da ruku yad'u ala ri'lin wa dhaqwan. Hadis ini masyhur di kalangan ahli hadis. Jadi ini tidak berkaitan dengan sahih dan tidaknya sebuah hadis, tidak. Tetapi ini sekedar apa? Berkaitan dengan apa? Hadis ini terkenal. Ya, hadis ini apa? Terkenal. Terkenal di kalangan ahli hadis. Contoh hadis terkenal di kalangan ahli hadis, ulama dan awam, yaitu hadis al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Contoh yang ketiga, contoh hadis masyhur di kalangan ahli fikih. Hadis apa? Abghadul halali ila Allah taala. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak. Ya. Ini masyhur di kalangan ahli fikih. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dengan dan dikuatkan oleh Adz-Dzahabi dengan lafaz ma ahallallahu syai'an abghadha ilaihi min at-talaq. Allah tidak pernah menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci melebihi talak. Ya, jadi sebagian mensahihkan dari Al-Hakim kemudian Al-Imam Az-Zahabi. Kemudian ada masyhur di kalangan ahli usul fikih. Hadis apa itu? Hadis rufi'a an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu 'alaihi. Itu hadis masyhur di kalangan ahli usul fikih, usuliyin. Hadisnya apa? Diangkat pada umatku salah, lupa, dan terpaksa atau dipaksa. Kemudian ada masyhur di kalangan ahli nahwu. Apa contohnya? Hadis ni'mal abdu Suhaib. Ni'mal abdu Suhaib law lam yakhafillah lam ya'sih. Tapi hadis ini la asla lahu. Hadis ini tidak ada asal usulnya. Kemudian masyhur di kalangan orang awam, orang umum, apa itu hadis? Al-ajalah minasyaitan. Al-ajalah minasyaitan. Terburu-buru itu datang dari syaitan. Baik, ini memperluas pembahasan kita dari masyhur ghairul istilahi. Kita berpindah pada bait yang ke-13. Mu'an'an. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusamma. Hadis mu'an'an adalah hadis seperti dari Sa'ad dari Karam, dari Sa'id dari Karam. Sedangkan yang berikutnya hadis mubham. Apa itu hadis mubham? Adalah hadis jika ada seorang perawi yang di dalamnya tidak disebutkan namanya. Hadis mubham adalah hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tidak disebutkan namanya, hanya dikatakan fulan, fulana, alan, alanan. Baik. Kemudian ada istidrak dari Abu Sattar. Beliau mengatakan mu'an'an, bukan disebutkan an Sa'id an Karab, tetapi apa? Al-mudallisin an Karab. Masyaallah ya, suaranya kita lengkap sekali ya. Iya. Di Al-Asri terpakai maksudnya. Di Masjid Al-Asri teman-teman, panitia terpakai. Sana yang lebih nyaman ya. Baik. Kita lanjutkan ikhwan istidraknya dari Abu Sattar. Istidrak dari Abu Sattar, beliau mengatakan hadis mu'an'an adalah hadisnya para mudallis. Hadisnya para mudallis ia meriwayatkan dengan lafaz an, an karam contohnya. Sedangkan berikutnya sama, ubham sama. Ma fihi rawin lam yusam. Apa bedanya ikhwan antara dua bait? Kalau bait yang atas mu'an'an itu sekedar yang penting dalam sebuah sanad itu ada an fulan, an fulan, an fulan, itu namanya mu'an'an. Itu menurut Al-Imam Al-Baiquni. Tetapi ternyata definisi yang seperti ini kurang detail. Yang detail bahwa hadis mu'an'an itu ditolak apabila mu'an'an itu datang dari para mudallis. Dari seorang perawi yang mudallis. Apa itu mudallis? Nanti kita bahas. Waqad alhaqa ba'du ahlil ilm al-mu'annan. Sebagian memasukkan dalam pembahasan mu'annan itu dengan mu'annan. Mu'annan. Apa itu mu'annan? Yaitu anna fulanan, anna fulanan. Dalam sebuah sanad disebutkan apa? Anna fulanan ka qala anna fulanan kada. Wa huwa yaqul haddatsana fulan anna fulan. Itu mu'annan, haddatsana fulan anna fulan. Naam, kita lihat al-mu'an'an huwa al-hadithu alladhi yaqulu fihi rawin wahidun. Kenapa rawin wahidun ikhwan? Bukan rawin wahidin. Nahwunya mana ini? Rawi itu ada ya. Ketika itu ya di akhir dan tidak ada al di awalnya, maka ya-nya hilang. Maka ya-nya hilang. Kapan muncul? Kalau ada al-nya. Ya-nya hilang maksudnya, ya-nya hilang. Ketika ada al-nya baru muncul ya-nya. Ya, da'i misalnya seorang penyeru. Kalau ada al-da'i maka ya-nya muncul. Tapi kalau al-nya dibuang maka menjadi da'in. Da'in, tidak ada ya-nya. Nah, ini sama. Alladhi yaqulu fihi harusnya ar-rawiyu gitu ya. Tapi karena enggak ada al-nya maka ditulisnya rawin. Walaupun kasrah itu marfu karena sebagai fa'il. Yaqulu rawin wahidun, maka sifatnya marfu. Sudah belajar belum yang seperti ini? Sudah ya? Sudah tapi lupa atau gimana? Iya. Min ruwatihi aw akthar. Sebuah hadis yang diucapkan oleh seorang rawi atau lebih an fulan an fulan. Wa dzakara nadi misalan sari'an fa qala an karam. Fa in kana rawi mudallisan. Kalau perawi yang mengucapkan an fulan itu rawi mudallis, walam yusarrih bitahdits abis sama, dan perawi mudallis tersebut tidak yusarrih. Yusarrih itu menyebutkan jelas-jelas atau terang-terangan. Kalau seorang perawi mudallis tidak menyebutkan secara terang-terangan haddatsani atau sami'tu, itu tahdits dan sama dengan mengucapkan hadatsani fulan sami'tu fulanan. Kalau seorang modalis tidak terang-terangan mengatakan itu, maka hadisnya fal haditsu mardud, hadisnya tertolak. Jadi syaratnya seorang modalis hadisnya diterima kapan, ikhwan? Kapan hadisnya seorang modalis diterima? Kalau yusarrih bisama atau yusarrih bitahdits. Kalau modalis tersebut mengatakan hadatsani atau mengatakan sami'tu. Kalau dia meriwayatkan an fulan langsung ditolak. Iya, karena itu masuk dalam hadis mu'anan. Jelas ikhwanana? Insyaallah ya. Wa in kana thiqatan thabtan lam yuhad 'alaihi tadlisun fa huwa maqbul. Kalau lafaz an fulan itu datang dari seorang thiqatan thabtan, seorang rawi yang thiqah, yang kuat hafalannya. Lam yuhad tadlis, tidak pernah terjadi tadlis pada rawi tersebut, fahuwa maqbul, maka ini diterima walaupun dengan lafaz apa tadi? Walaupun dengan lafaz an, tetap diterima. Kenapa? Karena perawinya bukan mudalis. Ya. Aw idza jaa bis-sama tasrihun min riwayatin ukhra lil hadits nafsihi. Atau perawinya mudalis dan dengan lafaz an, tetapi didapati dalam riwayat lain rawi mudalis ini melafadzkannya dengan tahdits, dengan hadatsani atau dengan sami'tu, maka itu diterima. Mu'an'annya diterima. Semakin siang semakin sulit, ikhwan ya. Tambah semakin ngantuk ya. Iya, yang ngantuk wudu saja. Ya, daripada kelewatan pelajaran, yang ngantuk ke belakang, ada kamar mandi di belakang ya. Biasanya semakin siang semakin loyo ya, ngantuk. Baik, selanjutnya ikhwanana. Wa tadlis ikhfa'u al-aib. Tadlis secara bahasa itu artinya menyembunyikan aib, menyembunyikan aib. Contohnya dalam hadis ketika Nabi masuk ke pasar melihat tumpukan kurma kering gitu ya. Kemudian tangan Nabi dimasukkan ke dalam tumpukan tersebut, ternyata dalamnya basah. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Ada apa ini wahai pemilik makanan? Itu namanya tadlis. Yaitu menyembunyikan aib dalam sebuah barang. Itu namanya tadlis. Maka seorang perawi pun mentadliskan apa? Mentadliskan sebuah hadis. Hadis ini dia tahu ini tidak baik, ini dhaif, tetapi ingin disahihkan. Bagaimana caranya? Disembunyikan aibnya seakan-akan nampaknya itu bagus. Itu namanya mudalis. Kalau seorang perawi terus menerus seperti ini, terkenal dengan perbuatannya seperti ini, maka disebut rawi mudalis. Kalau rawi sudah mudalis, maka tidak akan diterima hadisnya kecuali hadis yang benar-benar dia mengatakan sami'tu, aku mendengar, atau mengatakan hadatsani, fulan telah menyampaikan kepadaku. Ya, itu baru diterima. Nah, faedah ishtarata al-Imam al-Bukhari wa syekhuhu Ibnu al-Madini wa ba'd al-a'immah subut mulaqat ar-rawi amman rawahu anhu bil an'anah. Madhabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim berbeda dalam an'anah, ya kawan. Ini madhab Imam Bukhari dan madhabnya Imam Muslim dalam menerima riwayat an'anah. Apa itu an'anah tadi? Sanad yang riwayatnya an fulan. Itu an'anah. Ternyata Imam Bukhari lebih detail. Imam Bukhari lebih teliti, lebih ketat syaratnya. Apa itu beliau? Riwayat an'anah antara rawi dan rawi di atasnya, seorang rawi dan gurunya yang meriwayatkan dengan lafaz an, itu disyaratkan apa? Mulaqatur rawi amman rawahu anhu bil an'anah. Perawi ini harus sudah benar-benar pernah berjumpa. Mulaqat itu pernah liqa, pernah berjumpa. Ya, syaratnya harus pernah berjumpa. Sedangkan jumhur diantaranya Imam Muslim, diantaranya Imam Muslim itu tidak mensyaratkan harus berjumpa. Tidak mensyaratkan harus berjumpa antara rawi dengan rawi yang dianahkan. Faqad iktafa bi tsubuti qaulihima fi asrin wahid. Madhabnya Imam Muslim maka cukup dua perawi tersebut itu hidup di satu zaman, hidup sezaman fi asrin wahid. Wa imkaniyatu al-liqa. Hidup di satu masa, satu zaman, dan ada kemungkinan liqa, ada kemungkinan untuk berjumpa. Kalau Bukhari mensyaratkan harus pernah berjumpa. Imam Bukhari syaratnya harus pernah berjumpa. Tetapi kalau Imam Muslim maka cukup sezaman dan mungkin atau ada kemungkinan bisa berjumpa, itu Imam Muslim. Wa in lam yathbut fi khabarin qattu annahuma istama'a wa tashafa'a. Walaupun belum ada kabar bahwa kedua rawi tersebut saling bertatap muka, saling berjumpa, selama itu sezaman dan mungkin berjumpa, maka itu sudah dicukupkan untuk menjadi syarat an'anah itu diterima oleh Imam Muslim dan kebanyakan para ulama. Makanya dari sini Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim, para ulama khilaf mana yang lebih utama, Bukhari dulu atau Muslim dulu? Ini yang khilaf. Khilafnya di mana? Ya ini diantaranya. Imam Bukhari itu kelebihannya apa? Beliau syaratnya ketat sekali, sehingga hadis yang dikeluarkan itu masih hadis yang sudah sepakat itu sahih. Makanya tidak ada sebuah hadis pun yang dhaif dalam Sahih Bukhari, tidak ada. Kenapa? Syaratnya Bukhari ketat sekali. Ya, syaratnya Bukhari itu sangat ketat sehingga tidak akan mungkin masuk dalam Sahih Bukhari kecuali hadis yang benar-benar sahih. Ya, tetapi Imam Muslim dari sisi ini kurang, sedikit longgar, ya. Tetapi kelebihan Imam Muslim apa? Di dalam membuat bab, di dalam menyusun hadis dengan satu dengan yang lain, itu sangat rapih sekali. Hadis-hadis dalam bab tertentu dikumpulkan dalam bab tersebut, ya. Kemudian dalam memberikan judul-judulnya juga demikian, rapih sekali. Ini kelebihan Imam Muslim. Ya, walaupun di dalamnya ada beberapa hadis, 4 atau berapa hadis yang itu di khilaf para ulama, sebagian mendhaifkannya. Ini hadis dalam Muslim ada 1-2 hadis yang sebagian ulama mendhaifkannya. Ini berbeda dengan Sahih Bukhari. Ya. Tetapi secara umum kalau kita secara umum kita katakan bahwa Sahih Bukhari dan Muslim itu sudah hadis yang sahih. Tetapi kalau ada misalnya Syekh Ali Hasan atau Syekh Salim bin Id al-Hilali misalnya mendhaifkan hadis yang ada dalam Sahih Muslim, misalnya, jangan kaget, memang ada yang itu khilaf. Jelas ya kawan anak, buah daripada khilaf tadi ya tentang mu'an'an tadi, ternyata Imam Bukhari lebih ketat. Syarat antara perawi dengan yang dianahkan itu harus benar-benar berjumpa, harus thubut, jelas pernah berjumpa. Sedangkan Muslim tidak, cukup sezaman, cukup mungkin untuk berjumpa, sudah. Itu sudah memenuhi syarat. Kita masuk pada contoh ya. Baik, kita selesaikan di sebelum 14 ya. Contoh mu'an'an tanpa tadlis ini banyak ya, katsir fi kutubis sunnah. Dan itu makbul. Jadi kalau an fulan dalam sebuah sanad, ternyata perawinya itu bukan rawi yang mudallis, hadisnya diterima. Yang kedua, kalau itu an-anahnya mudallis, maka harus dirinci, dan nanti akan dibahas, dijelaskan di halaman 44 ya, 48 ya. Sedangkan mudallis, ar-rawi idza haddatsa yudallis fi tahdithihi. Seorang perawi yang ketika meriwayatkan hadis, dia mentadlis hadis tersebut. Bi nau' min anwa' tadlis, على سوف يمر بنا سوف يمر معنا إن شاء الله. Macam-macam tadlis nanti akan dibahas dalam pembahasan tadlis, ya ini sekedar menyinggung saja. Ada tadlis syuyukh, ada tadlis isna, ada tadlis taswiyah, banyak tadlis nanti akan dibahas ya. Sedangkan yang kedua dalam bait tadi mubham, apa itu mubham? Man lam yattadhid ismuhu fil matan awil isna. Sebuah hadis yang matan atau sanadnya itu ada seorang yang tidak jelas namanya. Seorang yang tidak jelas namanya. Ada seorang yang tidak jelas namanya. Itu namanya hadis mubham. Contohnya adalah mubham pada matan. Hadis Ibnu Abbas. Di dalam matan tersebut apa bunyinya? Anna rajulan qala ya Rasulullah al-hajju kulla 'am. Mana yang mubham ikhwan? Anna rajulan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah haji setiap tahun? Ini mubham. Kenapa? Rajulan di sini enggak ketahuan siapa. Ya, ya, kita bilang bahwa hadis ini hadis mubham. Ya, kalau kemudian di sanad yang lain, riwayat lain kemudian ketahuan siapa dia, ini tidak masalah. Tidak menjadikan hadis dhaif karena ketahuan. Kemudian contoh berikutnya, sebelum ke contoh berikutnya, fahuna ubhimar rajulu lakinnahu urifa bi riwayatin ukhra an hadzal rajul man al-Aqra bin Habis. Ternyata ketahuan dalam sanad lain, riwayat lain, penanya ini siapa? Al-Aqra bin Habis. Ada mubham dalam sanad. Contohnya hadis Rafi' bin Hudayj an ammihi fi an-nahyi anil mukhabarah. Larangan untuk bagi hasil, sewa bagi hasil, sewa tanah bagi hasil. Ini sedikit saya sebutkan fikihnya. Mukhabarah itu seorang yang menyewa tanah kemudian ditanami, setelah ada hasilnya kemudian bagi hasil dari hasil sewaan tersebut. Ini pernah dilarang di zaman Nabi, tatkala itu bentuknya adalah ditentukan tempatnya. Misalnya sawah, satu petak sawah, nanti setengah hasilnya yang bagian atas itu bagianmu dan yang bagian bawah itu bagian saya. Entah mau yang nanti hasilnya banyak di bawah maupun di atas, tidak jelas. Yang penting nanti hasil bagian atas buat kamu, bagian bawah buat saya. Ini tidak boleh, karena pasti akan ada kerugian. Ini dikhawatirkan ada kerugian. Tetapi kalau kemudian dari hasil tanaman tadi, kemudian nanti 40% untuk pemilik tanah, 60% untuk saya yang mengelola, ini ya Allah alam kebanyakan para ulama mengatakan boleh. Ya, karena ini juga maslahat dalam jual beli, dalam transaksi dan semuanya, dan tidak ada yang melanggar. Ya, jadi kalau antum mendengar kok persewaan tanah kok tidak boleh, itu seperti apa yang tadi, yang hasilnya ditentukan tempatnya tadi, itu yang tidak boleh. Tapi kalau itu umum, pengelola 70%, pemilik tanah 30% itu boleh. Ya, itu namanya mukhabarah. Ya, di ketika Nabi membuka Khaibar, di sana ada kebun-kebun korma, kemudian menjadi milik kaum muslimin, dan kemudian para sahabat karena tidak bisa mengelola maka diserahkan kepada orang-orang Yahud, kepada orang-orang Yahudi, mereka yang mengelola sawah tersebut. Fahuna umhima ammu Rafi' bin Hudayj. Ya, di dalam sanad ini ada yang mubham. Mana yang mubham? An Rafi' bin Hudayj an ammihi, dari pamannya. Siapa pamannya? Mubham. Ini namanya apa? Mubham. Ma'an riwayat anhu lakin urifa min riwayat ukhra anna ismahu Zuhair bin Rafi'. Ternyata pamannya Hudayj, Rafi' bin Hudayj, ketahuan siapa dia, adalah Zuhair bin Rafi' dari riwayat lain. Zuhair bin Rafi', ya ketahuan nama ini dari riwayat lain. Jadi mubham itu adalah sebuah hadis yang namanya tidak ketahuan, itu namanya buka baik di matan maupun di sanad, baik di matan maupun di sanad. Insyaallah kita lanjutkan setelah zuhur ya biidznillah, dan mungkin bisa dipercepat ya, bukan jam 1 karena jam 2 kurang sedikit saya sudah meninggalkan ya, insyaallah jam 2 kurang sedikit sudah kita tutup, jadi mungkin bisa lebih awal, mungkin setengah 1 ini juga silakan panitia nanti dibicarakan ya. Wallahu ta'ala alam sallallahu wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.